Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab karya tulis yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimallahu ta'ala yang berjudul Usul Sunnah, pokok perkara-perkara sunnah, pokok perkara-perkara di dalam sunnah, yaitu di dalam ad-din, agama Islam. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, daripada sekian pokok sunnah, pokok Islam itu tarkul khusumat wa tarkul julus ma ashabil ahwa, meninggalkan untuk duduk-duduk dengan para pengekor, para pengikut hawa nafsu. Dan ini merupakan kaidah pembahasan yang telah Allah SWT terapkan di dalam Al-Quran untuk kita pandai memilih, untuk kita pandai menyaring, jangan sampai kita salah duduk, dan juga jangan sampai kita salah bermajlis, salah dalam menimba ilmu, salah dalam mengambil ilmu. Maka Allah SWT ingatkan untuk kita selektif dalam mengambil teman duduk ataupun ilmu agama. Yang telah Allah Subhanahu wa sebutkan di surat An-Nisa ayat ke-140, wa qad nazzara 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Dan telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang di antaranya jikalau kalian mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari, diperolok-olokkan, dipermainkan, disendagurukan, maka janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka berbicara dalam pembicaraan yang lain, dalam obrolan yang lain, bukan dalam rangka memperolokkan agama, memperolokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jikalau kita duduk bersama mereka yang memperolok-olokkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum idzam mithluhum, jika demikian kalian pun termasuk daripada mereka. Ini prinsip yang sangat agung, yang sangat luhur, yang perlu untuk kita perhatikan dalam kita mengambil teman-teman duduk kita. Kemudian poin yang berikutnya, kata Imam Ahmad rahimallahu taala, wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din, meninggalkan dari berbantah-bantahan dan meninggalkan untuk tidak berdebat dan permusuhan di dalam agama ini. Tanya. Kata beliau, termasuk daripada sekian prinsip sunnah, prinsip yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerapkan Islam, yaitu meninggalkan dari berbantah-bantahan dan meninggalkan daripada perdebatan. Karena kedua perkara ini ujung-ujungnya tiada lain akan menimbulkan al-khusumat, permusuhan, kebencian, kedendaman di dalam agama ini, bahkan keributan di dalam agama ini. Baik. Berbagai macam perpecahan yang kita lihat dikarenakan berbantah-bantahan satu dengan yang lainnya, berdebat satu dengan yang lainnya. Mereka tidak menerima apa yang telah ditelusuri dan dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwasanya di sana ada yang lebih baik atau ada yang terbaik, sehingga mereka perbantahkan perkara-perkara yang jelas, yang terang dan gamblang, yang seharusnya untuk dilaksanakan oleh mereka. Hal ini sebagaimana Allah SWT ingatkan di surat Rum ayat ke-31 sampai 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian, kata Allah SWT, menjadi orang-orang yang musyrikin, meniru jalannya mereka, menelusuri jalannya mereka, mengikuti jejaknya orang-orang musyrikin. Jangan. Karena kalian umatul Islam, kalian sebagai umat yang telah Allah SWT unggulkan dengan agama ini, dengan syariat ini, jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah mereka. Apa itu langkah mereka? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu mereka orang-orang yang memecah belah agama ini, ya. Memecah belah agama mereka, memporak-porandakan agama mereka, mengkotak-kotakkan agama mereka. Wa kanu syi'an, sehingga mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Itu keadaan mereka. Bahkan bukan hanya itu saja, kata Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan yang ada pada mereka, kelompok yang ada pada mereka, saling membanggakan apa yang ada padanya. Fanzur barakallahu fikum. Ya, langkah-langkah kaum musyrikun. Yang langkah ini ternyata apa? Waqi' fi hadhihi al-ummah, ada, ditelusuri, diikuti oleh umat ini, umat al-Islam. Ya. Yang Allah SWT jauh-jauh hari melarang kepada nabinya, menyerukan kepada nabinya agar menyerukan kepada umat manusia untuk tidak mengikuti langkahnya mereka orang musyrikin. Ternyata apa? Sunnatullah. Larangan dan batasan Allah SWT ini dilarang atau dilanggar, ditabrak oleh kebanyakan kaum muslimin. Sehingga kita lihat bagaimana kenyataan kaum muslimin di zaman kita sekarang. Ya, benarlah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tatabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mengikuti jalannya mereka. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta walau dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Sehingga tatkala mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani memasuki lubang dhab, sejenis biawak, kalian pun akan ikut memasukinya. Artinya apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara, maka kalian pun akan melakukannya sama persis dengan apa yang telah mereka lakukan. Ya, sehingga ini wakil terjadi pada umat al-Islam sampai zaman kita sekarang ini. Ya. Mereka sendirilah yang memecah belah agama, yang mengotak-kotakkan agama. Ya, sehingga mereka apa? Bergolong-golong, berkelompok-kelompok, tidak di atas satu prinsip, tidak di atas satu kelompok. Karena ini adalah merupakan di sisi lain takdir Allah SWT al-kauni, ketetapan Allah SWT, meskipun hal itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kauni. Adapun syar'i, Allah cintai apa yang ada pada kita, apa yang terjadi pada umat ini. Tetapi kauni sebagai perkara-perkara yang tidak mesti Allah Subhanahu wa taala cintai, tetapi itu akan terjadi. Tuin. Dan telah disebutkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari, sataftariku ummati, bahwasanya umatku itu akan terpecah belah, akan porak-poranda, akan terkotak-kotak. Ya. Sintani wa sab'ina firqatan, 72 golongan. Dan hal ini bukan berarti Rasulullah membolehkan, silakan kalian termasuk daripada salah satu daripada 72 atau 73 golongan, tidak. Itu hanya pengkhabaran. supaya kita berhati-hati tidak terjatuh dan tidak termasuk daripada mereka ya, yang Rasulullah kecualikan illa millatan wahidah. Semua mereka apa? Finnar, kulluhum finnar illa wa millatan wahidah. Semua mereka di neraka kecuali satu. Ya. Dan bukan berarti kata para ulama 72 atau 73 golongan ini semua mereka kafir, tidak. Mereka muslim. Tetapi mereka diiqab, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala biqadri athamihim, sesuai dengan dosa mereka. Dan mereka bukan orang-orang yang mukhalladuna finnar, tidak kekal di dalam neraka. Tetapi mereka akan merasakan dan mencicipi neraka. Adapun kelompok yang selamat, yang Allah tidak merasakan mereka atau mengadab mereka dengan neraka, hanya satu kelompok saja. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itu mereka-mereka yang mengikuti jejaknya. Aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku di hari ini. Yang mengikuti, meneladani, menelaah dan mencontoh apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga ihdharu barakallahu fikum. Ya, berhati-hatilah kita untuk jangan terjerumus kepada langkah-langkah kemusyrikin, asyaitan. Yang asyaitan harisun ala tafriqil muslimin. Sungguh sangat bersemangat untuk mencerai-beraikan kaum muslimin. Ya. Yang tentunya al-furqah, perpecahan ini apa? Menyebabkan lemahnya kaum muslimin. Ya. Menyebabkan kurangnya kekuatan kaum muslimin tatkala mereka berpecah belah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Kata Allah SWT di surat Al-Anfal, jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian berselisih. Hal itu apa? Fatadhhabari hukum. Akan menghilangkan kekuatan kalian. Sehingga musuh-musuh Islam bahagia, gembira. Mereka memiliki peluang dalam menghancurkan kaum muslimin tatkala kaum muslimin sudah apa? Terkotak-kotak, berkelompok-kelompok. Sehingga mereka tahu tidak mungkin muslim yang satu akan membela muslim yang lain, ya, karena sikap permusuhan yang ada pada diri mereka. Sehingga dengan itulah akan mudah, ya, musuh-musuh Islam dari kalangan kufar menggempur kalangan kaum muslimin. Sehingga kita lihat kenyataan yang ada di zaman kita, negeri-negeri Islam yang dilanda dengan fitnah-fitnah yang ada, ya, dihancurkan, diserang oleh musuh-musuh Islam. Baik itu musuh-musuh Islam yang terang-terangan dari kalangan kufar, ataupun musuh-musuh Islam yang mengambil kaki tangan dari kaum muslimin itu sendiri, menjadikan kepanjangan tangan mereka untuk menggempur muslim yang lainnya. Tatkala sudah terkotak-kotaknya kaum muslimin satu dengan yang lainnya, maka hati-hati. Ini adalah ulah daripada perpecahan, perdebatan di dalam agama ini. Demikian pula Allah firmankan di surat Ghafir Al-Mu'min ayat yang keempat, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidaklah orang-orang yang mendebat, memperbantahkan ayat-ayat Allah SWT kecuali orang-orang kafir. Ya. Jadi yang suka memperdebatkan dan suka memperbantahkan ayat-ayat Allah adalah orang-orang kafir. Ada pun orang-orang muslim, sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, tidak memperdebatkannya, tidak memperbincangkannya. Ya. Mereka kembalikan kepada ahli ilmi dalam penjelasannya, dalam tafsirnya. Sehingga akan mereka dapati jalan keluarnya daripada ayat-ayat Allah SWT yang belum mereka fahami daripada tafsirnya. Adapun orang-orang kafir tatkala datang kepada mereka ayat-ayat Allah yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, bahkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikannya apa? Perkara-perkara yang mereka anggap itu adalah perbuatan sihir. Ya. Perkara-perkara yang menyelisihi adat kebiasaan mereka. Perkara-perkara yang hal itu sebagai permainan belaka, canda gurau mereka dalam ucapan dan pergaulan mereka. Ini sikapnya orang-orang kafir. Sehingga kita tentunya dilarang untuk mengikuti mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk daripada mereka. Ya. Jika di antara kita menyerupai mereka dengan memperbantahkan, memperdebatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dengan syariat yang datang kepada kita, penegasan Allah Subhanahu wa taala perintahnya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita perdebatkan, ya, kita tidak merasa yakin akan perintah itu, akan aturan itu, maka tentunya hal ini menyerupai mereka, orang-orang kafir. Tanya. Sehingga istilahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menggolongkan sama dengan mereka, jikalau sifat kita sama dengan mereka, ya, bisa kopet daunkan istilahnya. Ya, namun orang ngikuti jalannya orang-orang kafir. Tapi cukuplah bagi kita, ya, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, wa ma kana qaulul mu'minin idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja sikap seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia diseru kepada Allah dan Rasulnya, ya, didatangkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih untuk berhukum dengannya, apa sikap seorang muslim? Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Tidak memperbincangkannya, tidak menolaknya. Wah, kayaknya ini gak sesuai dengan keinginan kita, ya. Kayaknya ini bisa menghambat apa yang ada pada diri kita, pada kelompok kita. Lah, ini adalah sikap kufar, ya, yang memperdebatkan dan menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di surat Az-Zukhruf ayat ke-58, Allah firmankan, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka, orang-orang Nasara, membikin permisalan kepada engkau, atau orang-orang Yahudi memberikan permisalan kepada engkau wahai Musa, illa jadala, kecuali untuk mendebat saja. Ya. Orang-orang Yahudi ketika datang kepada Nabi Musa membuat permisalan-permisalan, tandingan-tandingan terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka melakukan hal itu tiada lain untuk menjidal saja, mendebat saja. Ya. Sehingga mereka dikatakan oleh Allah SWT sebagai kaum yang khosimun, yang suka mendebat. Ya. Oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna abghadar rijal ila Allahi aladdul khasim." Ya. Atau dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ketika Rasulullah membaca ayat ini, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah tersesat suatu kaum, ya, setelah datangnya kepada mereka petunjuk, yang mereka berada di atas petunjuk tersebut, melainkan tatkala mereka suka mendebat, suka memperbantahkan. Ini sebab kesesatan suatu kaum, ya, kelompok manusia yang tadinya mereka di atas petunjuk, di atas cahaya, di atas bimbingan yang benar, tiada lain yang membuat mereka tersesat tatkala mereka memperdebatkan, mempertentangkan syariat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka dengan sebab mereka mempertentangkan dan memperdebatkan ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, hal itu sebagai sebab yang menggelincirkan mereka, menggelincirkan mereka daripada al-haq. Tanya. Jadi karena apa? Memperdebatkan ayat-ayat Allah SWT dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ya, ketika Allah SWT berfirman di dalam ayatnya, bahwasanya Allah SWT mengharamkan kepada manusia, di antaranya perkara-perkara yang bermudharat kepada manusia, yaitu khamr, minuman keras. Ya. Yang di sana Allah SWT sebutkan awal pertama kali pengharaman tersebut tidak secara langsung. Allah SWT bentuk rahmatnya, bentuk kasih sayangnya terhadap hambanya manusia, tidaklah melarang suatu perkara dengan serta-merta, tetapi secara berangsur, sebagaimana Allah SWT mengharamkan khamr, minuman keras. Ya. Pertama kali Allah SWT sebutkan bahwasanya di dalam khamr tersebut ada manfaat, ada maslahat. Ya. Tetapi di dalam manfaat itu kata Allah SWT, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Allah SWT sebutkan seperti ini, tidak secara langsung Allah haramkan, tetapi Allah SWT terlebih dahulu ajak manusia untuk berpikir, ya, ajak manusia untuk memahami dengan akal sehatnya bahwasanya ia di dalam khamar itu ada manfaat, tetapi kata Allah SWT, wa ithmuhuma, ya, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Tentunya, sehingga tentunya orang yang berakal, ya, ketika dia menimbang ada perkara yang bermanfaat dan ada perkara yang membahayakan, dia akan mengambil perkara yang bermanfaat. Dan ketika di sana ada perkara yang dosanya lebih besar, lebih berbahaya, tentunya dia akan menghindarinya. Ya, ini akal sehat seseorang. Ketika dia mungkin menjumpai dua perkara, yang satu bermanfaat, yang satu bermanfaat, sama-sama bermanfaat, tetapi tatkala dia lihat kembali yang satunya yang bermanfaat ini ternyata dosanya lebih besar atau termasuk perkara yang dilarang oleh Allah SWT, saya dia akan tinggalkan. Tanya. Maka sebagian manusia apa memperdebatkan, mempertentangkannya. Untuk membela dan mendukung hawa nafsunya, dia membawakan ayat ini. Ya. Dia mengambil bahwasanya Allah SWT menunjukkan kepada kita ada manfaatnya, sehingga tidak mengapa untuk kita memanfaatkannya. Nah, ayat ini kata para ulama diturunkan pertama kali dalam rangka pengharaman khamar, bukan dalam rangka membolehkan khamar, karena berangsur Allah SWT dalam mengharamkannya. Sampai datang di akhirnya di surat Al-Ma'idah, ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan, ya, fajtanibu, dijauhi, perintah Allah SWT untuk menjauhinya dengan secara tegas datang di ayat tersebut. Sehingga sebagian orang menamakan di zaman kita sekarang ini apa? Sebagai masyrubat ar-ruhiyah. Ya, minuman kesehatan. Ataupun yang lainnya dikemas dengan berbagai macam nama untuk mengkaburkan manusia dari perkara-perkara yang Allah SWT larang. Ya. Maka tidaklah satu kaum mereka terjatuh ke dalam kesesatan tatkala mereka memperdebatkan, mempertentangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah gamblang. Tayyib. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, abghadur rijal ila Allah aladul khisam. Ya. Orang yang paling dibenci oleh Allah SWT yaitu orang yang banyak memperdebatkan dan memperbantahkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita apa? Mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, baik itu perintah ataupun larangan, baik itu halal ataupun haram, sami'na wa ta'ana. Beramal dengannya. Ya. Sehingga sebagian orang yang masyhur yang ma'ruf mengharamkan perkara-perkara yang haram, dia apa? Dengan Al-Quran saja empat perkara yang dia haramkan, ya, al-maitah, bangkai, walahmul khinzir, daging babi ataupun dam, darah, wa ma uhilla li ghairillah, dan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Ya. Dia tetapkan empat perkara ini, sementara dia apa? Menolak apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang haram pula. Memperdebatkan, ya, mempertentangkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sebab terjatuhnya, ya, seseorang ke dalam kesesatan. Qala Umar ibn Abdul Aziz, demikian pula dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimallahu taala, kata beliau, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati aktsaru tanaqqul, barang siapa yang dia menjadikan agamanya sebagai tujuan untuk berdebat, tujuan untuk mempertentangkannya, maka dia apa? Aktsaru tanaqqul, akan banyak berpindah-pindah. Kenapa? Karena dia apa? Ditentang, akhirnya apa? Goyah lagi, pindah lagi, ditentang lagi, didebat lagi, goyah lagi, pindah lagi. Ya. Kapan katanya saya akan menemukan al-haq? Ya. Ini sama seperti apa Jahm bin Safwan, ketika dia didebat oleh seorang penyembah berhala, penyembah patung dari Hindi, sampai dia bingung tentang agamanya, bingung tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang akhirnya dia apa? Berdiam diri selama 40 hari, tidak sholat, tidak apa. Bingung dalam agamanya. Ketika dia mempertentangkan, memperdebatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang seperti ini menjadikan tujuan agamanya, ya, bukan untuk sami'na wa ta'ana, mengaman dengannya, aktsarut tanaqqul, akan banyak berpindah-pindah. Tidak akan tetap. Isinya apa? Seperti istilahnya daun ketebak angin, luak leok, pindah lagi, pindah lagi, ya. Kenapa? Karena akan menemukan kerancuan dan kerancuan. Sehingga kenapa Allah SWT dan Rasulnya melarang untuk memperdebatkan, ya, mempertentangkan syariat-syariat Allah SWT? Karena boleh jadi seseorang yang tadinya konsekuen di atas kebenaran, kemudian ada syubhat, kerancuan-kerancuan yang dihembuskan oleh ahlul ahwa wal bid'ah, dia akan berubah, dia akan menganggap baik, ya, dia akan terlena, terbujuk, sehingga apa? Terjatuh, terpelanting dari al-haq ke dalam kesesatan. Ini banyak, betapa banyak orang yang seperti ini, ya. Ketika dia apa? Terjatuh dalam memperdebatkan agama, ya, sehingga yang namanya perdebatan jikalau pada dasarnya tercela, kecuali dalam dua hal, kata para ulama, seseorang apa? Terpaksa dalam hal itu dan dia diuji sehingga terjatuh ke dalam perdebatan, ya. Seperti yang terjadi kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya. Ketika beliau diuji, difitnah tentang khalqul Quran, bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka beliau apa? Mendebat mereka, ya, menjelaskan kepada mereka al-haq dengan syarat perdebatan itu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak keluar daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Itu syaratnya. Dalam keadaan terpaksa, dan hal itu apa? Menyangkut maslahat umat. Manusia akan tersamarkan jika hal itu tidak dibeberkan, tidak dijelaskan, dan juga tetap di atas koridor yang benar, di atas prinsip yang benar, didasari perdebatan itu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jikalau tidak, lawan yang kita ingin mendebatnya tidak mau untuk berhukum pada Al-Quran dan As-Sunnah, ini adalah perkara yang sia-sia, ya. Istilahnya apa? Buang-buang waktu, ya. Innal insana lafi husrin, manusia dalam kerugian, manfaatkan waktu untuk yang lainnya, kita tinggalkan, ya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, idza nataqa safihu fala tujibhu, kalau orang-orang bodoh berbicara enggak usah dijawab. Itu tadi mereka-mereka, ya, bukan ingin tahu kebenaran, tetapi hanya untuk mendebat saja. Sehingga kita perlu melihat mana manusia-manusia yang ingin tahu kebenaran, maka dikala itu kita terangkan ya, nas-nas daripada Al-Quran dan Sunnah yang akan mengokohkan pemahaman mereka. Tetapi ada pun orang-orang bodoh yang tujuannya untuk mendebat agama, mempertentangkan agama, kata Imam Syafi'i, fala tujibhu, jangan dijawab. Wa khairu ijabatihi as-sukutu, dan sebaik-baik jawabannya untuk diam ya, untuk diam saja. Biarkan kita dianggap bohong, dianggap tidak bisa, tidak bisa mengalahkannya atau yang itu. Biarkan. Kita tidak mau untuk berbicara dengan apa? Hawa nafsu. Tapi jikalau Anda ingin berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah, ayo ya, kita bicara di atas dalil, di atas sandaran yang benar daripada Al-Quran dan Sunnah ya. Dan ini sikap seorang muslim, seorang mukmin. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jika mereka melalui perkara-perkara yang sia-sia, ya, maka mereka apa? Melewati begitu saja. Dan mereka mengatakan apa? Qalu salama. Melewati perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Qalu salama. Allah sudah sebutkan seorang mukmin apa? Selamat tinggal. Wassalam istilahnya. Tinggalkan saja. Itu ini. Tidak ada manfaatnya tadi. Ya, lebih banyak di sana atau masih banyak di sana perkara-perkara yang bermanfaat ketimbang kita melayani orang-orang yang tidak mau untuk berbicara di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Ya. Jadi perlu untuk kita melihat lawan daripada kita, siapa mereka? Apakah mereka orang-orang yang ingin mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, atau mereka memiliki syubhat yang perlu diluluskan, atau hanya untuk mempertentangkan agama, bahkan untuk mengolok-olokkan agama? Boleh jadi tatkala kita tidak bisa untuk mengalahkannya, maka disitulah ya, agama diperolok-olokkan, ditertawakan, dicaci maki. Iya. Tuh. Semakin jatuh di hadapan mereka. Seperti itu, sehingga apa? Yang lebih selamat kata Allah SWT ya. Walladzina idza marru billaghwi marru kirama. Sudah. Tinggalkan untuk keselamatan kita dan agama kita. Tanya. Maka itulah agama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dibimbingkan oleh Imam Ahmad, karena beliau merasakan sendiri, beliau mengalami sendiri bagaimana beliau ya, diajak dan dipaksa untuk hal itu, menjelaskan kepada manusia, memberikan manusia tentang permasalahan ketika itu, permasalahan yang besar yang manusia dipaksa untuk mengatakan akidah yang keliru, yang salah, bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka dikala itulah Al-Imam Ahmad berbicara ya, dengan pembicaraan yang benar, dengan pembicaraan yang dibimbing di atas nas yang benar Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dengan syarat itu beliau mau untuk berdebat ya, dengan ahli bid'ah ketika itu di zamannya ya, dan beliau sodorkan hal itu sebelum perdebatan dimulai. Jikalau didasari dasar Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan. Jika tidak, tidak. Ya, maka demikian pula dengan halnya kita dalam menerangkan agama kepada manusia. Tanya. Qala rahimallahu taala wa sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau poin yang berikutnya, sunnah di sisi kita, sunnah menurut kita kalangan ahli sunnah wal jamaah adalah atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah ya. Jadi sunnah bukan dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak mengapa, bukan itu yang dimaukan sunnah ya. Itu adalah sunnah menurut apa, fuqaha, dalam pengamalan fikih. Tapi sunnah secara umum, secara global, yaitu jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulan, baik itu perkataan, wa fi'lan ataupun perbuatan, wa takriran ataupun perkara-perkara yang didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ditolak, ya, maka itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah yang di sana kita dibimbingkan untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik perkataannya ataupun perbuatannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh suri tauladan yang baik dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa Allah Subhanahu wa taala merinci apa saja. Sehingga umum apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pula kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus. Maka apa? Ikutilah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah sunnah. Ya. Sehingga di sini beliau ingin menerangkan kepada kita kedudukan sunnah seperti apa di dalam agama ini. Ya. Apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah itu seperti apa? Apakah untuk kita menjauhinya? Apakah untuk kita memilih hanya apa yang terdapat di dalam Al-Quran saja, kemudian kita membuang sunnah? Tidak. Karena Allah sendirilah yang telah memberikan undang-undang seperti ini, menerangkan bahwasanya jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah adalah jalan yang lurus, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Tanya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyeru kepada kesesatan. Tidaklah menyeru kepada selain Allah, tetapi menyeru kepada Allah di atas petunjuk dan jalan yang lurus. Tayib. Sehingga tatkala masing-masing kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di surat An-Nisa, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Orang-orang yang telah diberikan nikmat tersebut tiada lain adalah an-nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Ya. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Ya, wassalihin, dan orang-orang saleh. Itulah jalannya mereka. Ya. Wasyadatu syuhada, wasyadatu as-siddiqin, wasyadatu salihin, wasyadatu nabiyyin, dan pemimpinnya mereka para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin, siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Akulah pemimpinnya manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pemimpin daripada para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para salihin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintahkan untuk mengikuti jejaknya. Ya. Maka kata beliau rahimahullah taala, wa sunnatu tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Dan sunnah itu adalah penjelas bagi Al-Quran dan bimbingan, petunjuk terhadap perkara-perkara di dalam Al-Quran. Itulah kedudukan sunnah. Ya. Sehingga tatkala Al-Quran tufasiru bil-Quran, Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran, perkara-perkara yang samar yang ada dalam Al-Quran, maka dijelaskan pula oleh Al-Quran itu sendiri. Itu poin yang pertama. Ya, tatkala kita menafsirkan Al-Quran, tatkala kita menemukan perkara-perkara yang tidak kita ketahui dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan menjelaskannya. Ya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, apakah itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kalian hari Al-Qari'ah itu? Ini apa? Allah SWT hendak menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Maka Al-Qari'ah, kata Allah SWT, yawma kunun nasu kal faroshil mabthus, watakunu jibalu kal ihnil manfush. Itulah Al-Qari'ah. Ya. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Al-haqqah, tahukah kalian al-haqqah? Maka di situ pula Allah SWT hendak menafsirkan al-haqqah itu apa. Maka ada kalanya Al-Quran ditafsirkan dalam Al-Quran, ya. Allah jelaskan perkara yang dalam Al-Quran itu sendiri. Dan jikalau kita tidak menemukannya, penafsiran Al-Quran, penjelasan dalam Al-Quran, maka Al-Quran tufassiru bisunnah, ditafsirkan dengan sunnah. Kedudukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menafsirkan Al-Quran, sebagaimana Allah SWT ingatkan di surat An-Nahl ayat yang ke-44. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-dzikra. Apa az-dzikra di sini? Yaitu as-sunnah. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad as-sunnah, yang fungsinya sunnah tersebut untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. As-sunnah untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada manusia, yaitu Al-Quran. Sehingga As-Sunnah datang sebagai tafsil ma ajmala fil Quran, merinci, mengkhususkan perkara-perkara yang umum di dalam Al-Quran, ya. Seperti antum lihat di dalam Al-Quran, wa aqimus salah, tegakkanlah oleh kalian salat. Seperti apa salat? Apakah ada Allah tafsirkan di dalam Al-Quran solat itu seperti apa? Maka datang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menjelaskan, ya, yang mengkhususkan perkara-perkara yang umum di dalam Al-Quran. Jikalau tidak ada sunnah, maka tidak mungkin seseorang bisa melaksanakan solat yang Allah terangkan secara umum, perintah secara umum, tegakkan solat, tunaikan zakat. Tetapi secara apa rinciannya? Itu semua datang di dalam sunnah. Seseorang bisa membaca doa takbiratul ihram, doa ruku, doa sujud. Seorang tahu takaran zakat, pertaniannya, hewannya, dan yang lain-lainnya. Itu semua apa? Datang dalam sunnah, menjelaskan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, ya. Demikian pula sunnah sebagai taqyid ma utliqa fil Quran, memberikan batasan apa yang masih umum di dalam Al-Quran yang belum ada batasannya, sehingga datang batasan-batasannya di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah SWT firmankan, wa uhilla lakum ma wara'a dzalik. Setelah Allah menyebutkan wanita-wanita atau orang-orang yang haram dinikahi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku halalkan selain itu. Ya, yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-24 dan ke-25 tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Maka selain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, halal bagi kalian. Tetapi apakah mutlak? Maka datang ketentuannya di dalam sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Bainal mar'ati wa khalatiha, di antara wanita dan bibinya. Ini tidak datang dalam Al-Quran, tetapi datang dalam sunnah. Tidak boleh untuk seseorang menikahi seorang wanita dan bibinya, baik dari pihak bapaknya ataupun ibunya, ya. Ini haram. Demikian pula, ya, perkara-perkara yang lainnya yang batasan dari dalam Al-Quran, yang Al-Quran menjelaskan secara umum. Itu semua akan didapati jikalau kita tidak mendapatinya dalam Al-Quran, didapati di dalam as-sunnah, ya. Sehingga bagaimana seorang muslim memalingkan atau membuang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai masdarut tashri, sumber pokok syariat Islam yang kedua setelah Al-Quran, maka tidak akan tegak agamanya, ya. Oleh karena itu Allah SWT ingatkan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jikalau kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada kuncinya, kepada sumbernya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ilallah, ila kitabihi. Itu pada kitabnya Al-Quran. Dicari dari awal sampai akhir. Duduk. Ayo kita cari dari awal sampai akhir ayat. Apakah ada nas, dalil yang akan menguatkan apa yang kita lakukan atau apa yang engkau lakukan? Ya. Jikalau tidak, apa? Wa ila rasul, kepada rasulnya. Yaitu ila rasul fi hayatihi, kepada rasul di masa hidupnya. Wa ila sunnatihi ba'da mautihi, dan kepada sunnahnya setelah beliau wafat. Dicari. Ayo kita buka Sahih Bukhari-nya. Buka Sahih Muslim-nya. Buka Sahih Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Buka kitab Sahih Ibnu Majah. Buka kitab Sahih Abu Dawud, Tirmidzi, Daraqutni, dan yang lainnya. Dilihat apakah ada apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ini sebagai patokan dalam syariat. Apa saja yang menyangkut patokan dalam syariat yang telah kita sebutkan tadi di awal, baik itu hukum, baik itu penghalalan, baik itu pengharaman, maka kedudukan as-sunnah sama seperti kedudukan Al-Quran. Artinya dijadikan hujjah, dijadikan penopang di dalam agama ini, sehingga tidak akan tegak agama ini kecuali dengan tegaknya kedua-duanya, yaitu di atas Al-Quran dan juga di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala dari Abdurrahman ibn Auf, ala inna utitul Quran wa mithlahu ma'a, ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya, yang serupa. Artinya apa? Serupa di bidang hukum, sebagai perkara yang harus dijadikan hukum, dijadikan sandaran, dijadikan penopang di dalam Islam, yaitu sunnah. Ya, dijadikan yang semisal di dalam Al-Quran sebagai hujjah, sebagai alasan yang terkuat setelah Al-Quran Al-Karim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.